Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, a'azani wa syakum Allah. Kita kemarin sampai pada ayat yang ke-103 dari surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hubratin minan nar fa anqadakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah Ta'ala berfirman, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah kalian semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah Allah limpahkan atas kalian ketika dahulu kalian saling bermusuhan, kemudian Allah satukan di antara hati-hati kalian hingga jadilah kalian dengan nikmatnya kalian bersaudara. Dan ketika dahulu kalian berada di tepi jurang api neraka, kemudian Allah telah selamatkan kalian darinya, maka demikian Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Kemarin sudah kita baca penafsiran dari Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Di sini dijelaskan oleh Allah Jalla wa'az tentang kewajiban untuk berpegang teguh tamasuk bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah dalam ayat ini dijelaskan oleh para ulama tentang makna hablullah. Maka yang dimaksud dengan tali Allah adalah huwa kitabuhu, yaitu kitab Allah. Hal ini sebagaimana telah tetap dalam Sahih Muslim. Jaa min hadisi Zaid bin Arqam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ala inni tarikun fikum saqalain, ahaduhuma kitabullah huwa hablullah, man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Sebagaimana tetap dalam Sahih Muslim, datang dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku telah tinggalkan pada kalian dua yang berat, dua perkara yang berat. Salah satu dari keduanya adalah kitabullah, Al-Quran. Dijelaskan kitabullah huwa hablullah, dan dia adalah tali Allah. Sehingga makna ayat wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah kalian semua, jangan kalian berpecah belah. Artinya berpegang teguhlah kalian dengan kitab Allah. Siapa yang mengikutinya, mengikuti bimbingan yang ada dalam kitab Allah, kana alal huda, maka dia di atas petunjuk. Dan siapa yang meninggalkan bimbingan kitab Allah, kana ala dolalah, dia di atas kesesatan. Maka yang dimaksud dengan kitabullah dalam ayat ini adalah, yang dimaksud dengan hablullah dalam ayat ini adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Ini dikuatkan dengan apa yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam kitab Fadailil Quran di dalam Sunanud Darimi. Ja'a min hadisi Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, inna hadas sirata muhtadarun tahduruhu sayatin yunaduna ya abdallah hadat tariq fa'tasimu bihablillah fa inna hablallahi al-Quran. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya jalan ini dihadiri, para syaitan akan menghadiri jalan ini. Mereka akan menyeru, wahai hamba-hamba Allah, inilah jalan, ikutilah. Maka beliau nasihatkan, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah untuk selamat dari seruan syaitan, ajakan syaitan kepada subul, jalan-jalan kesesatan. Maka berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, karena sesungguhnya tali Allah adalah Al-Quran. Kewajiban bagi segenap kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Juga apa yang dikeluarkan beliau juga masih dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, inna hadzal qur'ana hablullah wan nuru wasyifaa'un nafi'u ismadan liman tamassaka bihi wa najatan liman ittaba'a. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah dan cahaya dan obat yang bermanfaat. Ini merupakan penjagaan bagi siapa yang mau berpegang teguh dengan Al-Quran. Dia akan terjaga dari apa? Dari dolalah, dari kesesatan. Siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan tali Allah, maka dia akan terjaga dari kesesatan. Wa najah liman ittaba'ahu, maka Al-Quran adalah keselamatan bagi orang-orang yang mengikutinya, mengikuti bimbingan Al-Quran. Karena Allah telah menjamin siapa yang berpegang teguh dengan kitabnya, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Allah Jalla wa'as menyatakan dalam firman-Nya yang mulia, famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ditafsirkan ayat ini oleh sahabiyun jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ajarallah tabi al-Qur'an min ayyadhilla fid dunya aw yasqa. Qal la yadhillu fid dunya wa la yasqa fil akhirah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Allah telah melindungi orang-orang yang mau mengikuti bimbingan Al-Qur'an dari tersesat di dunia dan dari kesengsaraan, kecelakaan. Orang yang mau mengikuti bimbingan Al-Qur'an, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Summa qara'a kemudian Ibn Abbas membaca, famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mau mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Su'abul Iman, disebutkan, man ta'allama kitaballah summa taba'a ma fihi hadahu Allahu minad dalalah fid dunya wa waqahu yaumal hisab su'al hisab. Maka siapa yang mau mempelajari kitabullah, mempelajari Al-Qur'an, kemudian dia mengikuti petunjuk yang ada di dalamnya, Allah akan memberinya hidayah, keselamatan dari ketersesatan di dunia. Dan Allah akan jaga dia pada hari hisab dari perhitungan amal yang buruk, dari hisab yang jelek. Maka siapa yang mau mempelajari Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mengikuti bimbingan yang ada dalam Al-Qur'an, di dunia dia dijamin oleh Allah tidak tersesat, di akhirat dijaga dari ancaman azab. Maka jelas yang dimaksud dengan hablullah dalam ayat ini adalah kitabullah. Ini maksud dengan tali Allah di sini adalah kitabullah. Dan sebagian menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan kitabullah, yang dimaksud dengan hablullah adalah al-kitab was-sunnah, Al-Quran dan as-sunnah. Seperti yang disebutkan oleh al-imam Al-Allamah Ali Qari rahimahullah, beliau menyatakan, wal mashhuru annal murada bihablillah wal Qur'an. Maka pendapat yang masyhur, yang terkenal, bahwasannya yang dimaksud dengan hablullah, tali Allah dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Kama warada fi ba'dil ahadisi, seperti yang tersebut dalam sebagian hadis-hadis yang sebagainya sudah kita baca tadi. Wal i'tisamu bihi mustalzimun lil i'tisam bis sunnah. Maka berpegang teguh dengan Al-Qur'an ini mengharuskan bagi seorang muslim untuk berpegang teguh dengan as-sunnah juga. Karena Allah menyatakan, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambil, ikuti. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Maka kalau kita berpegang teguh dengan kitabullah, berarti kita juga harus berpegang teguh dengan as-sunnah. Ini juga sesuai dengan apa yang disebutkan oleh al-imam Al-Karmani rahimahullah ketika beliau menafsirkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Beliau menyatakan, al-muradu bilhabli Al-Kitab wa Sunnah ala sabilil isti'arah. Wal jami'u kaunuhuma sababan lil maqsud alladhi huwa sawab. Kama anal khabla sababun lil maqsud minasyaki wa nahwi. Kata Al-Karmani rahimahullah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah kalian semuanya. Beliau katakan yang dimaksud dengan tali dalam ayat ini adalah Al-Kitab wa Sunnah ala sabil isti'arah. Artinya secara majas. Namun kalau ini dikatakan secara isti'arah, secara majas, maka ucapan ini fihi nadar. Karena isti'arah ini nau min anwa'il majas, satu jenis dari jenis-jenis majas. Sementara tidak ada dalam Al-Quran majas, kiasan, menurut pendapat yang sahih. Namun secara makna benar. Maka intinya keduanya, Al-Kitab wa Sunnah, ini sebagai sebab untuk menggapai apa yang dimaksud oleh seorang hamba, yaitu untuk mendapatkan sawab, pahala. Sebagaimana tali itu merupakan sebab untuk menggapai sesuatu yang diinginkan oleh seseorang, apakah untuk menimba air atau yang semisalnya. Maka yang dimaksud dengan hablullah adalah Al-Kitab wa Sunnah. Karena tadi berpegang teguh dengan Kitabullah, dengan Al-Quran, mengandung konsekuensi kita harus berpegang teguh pula dengan As-Sunnah. Seperti pendapat Al-Imam Al-Allamah Al-Qari rahimahullah ta'ala. Dengan dalil, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ. Juga sebagaimana yang tersebut dalam hadis Jabir tentang sifat haji Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, inni qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu inni ta'sumtum bihi kitaballah. Rawahu Muslimun. Sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian apa yang kalian tidak akan tersesat setelahnya kalau kalian berpegang teguh dengannya, dengan sesuatu yang aku tinggalkan, yaitu Kitabullah. Maka ayat ini mengandung konsekuensi seperti penjelasan Al-Imam Al-Qari, selain kita harus berpegang teguh dengan bimbingan Al-Quran, kita juga harus berpegang teguh dengan bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau menyatakan, qaidatun nafi'atun fi wujubil i'tisam birisalah. Di sana ada satu kaidah yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim tentang kewajiban bagi setiap muslim untuk berpegang teguh dengan risalah, dengan syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Wa bayanu anna as-sa'adata wal huda fi mutaba'ati Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di situ ada penjelasan bahwasanya kebahagiaan hidup seorang hamba fid dunya wal akhirah, dan juga petunjuk itu akan digapai oleh seorang hamba kalau seorang hamba mau mengikuti syariat Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti kalau seorang hamba itu mau mengikuti ittiba kepada sunnah Rasul, di situ letak kebahagiaan, di situlah petunjuk. Sebaliknya, fi mukhalafati Rasul, dalam menyelisih Rasul, itu terdapat ancaman kesengsaraan hidup di dunia wal akhirah. Kalau seorang itu menyelisihi bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, berarti dia berada di jalan dolalah, di jalan kesesatan. Wa anna ad-dalala was-saqa'a fi mukhalafatihi, maka kesesatan, kecelakaan, kebinasaan itu kalau seorang menyelisihi bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. wa anna kulla sarin fil alam muhtasun bil abdi fasababuhu mukhalafatur rasul awil jahlu bima ja'a bihi. Maka segenap kejelekan umum, kejelekan dengan seluruh ragam-ragamnya, macam-macamnya, yang ada di alam ini, yang khusus kaitannya dengan seorang hamba, maka seluruh kejelekan yang terkait dengan seorang hamba di dunia ini, maka sebabnya adalah menyelisihi Rasul alaihi salatu wasallam. Ini poin penting. Setiap bentuk penyelisihan kepada Rasul ini akan menyebabkan ragam-ragam kejelekan. Itu pasti. Awil jahlu bima ja'a bihi, atau sebabnya adalah kalau seorang itu bodoh dengan syariat yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa anna sa'adatal ibadi fi ma'asihim wa ma'adihim bittiba'ir risalah. Dan bahwasanya kebahagiaan para hamba dalam kehidupan dunia mereka maupun dalam kehidupan akhirat mereka, bittiba'ir risalah, dengan seorang hamba itu mengikuti risalah Rasul alaihi salatu wassalam. War risalatu daruriyatun lil ibad, sehingga risalah perkara yang daruri, perkara yang mendesak, perkara yang urgen bagi para hamba. Maka hal terpenting dalam kehidupan kita, perlu kita untuk mengkaji risalah Rasul, berusaha mengamalkannya dalam setiap lini-lini kehidupan kita. Wala budda lahum minha, dan mesti bagi para hamba untuk mengetahui risalah ini. Wa hajatuhum ilaiha fauqa hajatihim ila kulli syai, karena kebutuhan mereka terhadap risalah Rasul untuk dipegangi, untuk diamalkan dalam kehidupan kesehariannya, ini melebihi kebutuhan mereka terhadap segala sesuatu. Bahkan melebihi kebutuhan kita kepada perkara yang sangat urgen dalam kehidupan kita, makan dan minum, apalagi yang selainnya. Ini kebutuhan kita untuk mengerti sunnah Nabi, untuk bisa memegangi sunnah Nabi, untuk bisa mengamalkan. Itu jauh di atas kebutuhan kita terhadap perkara-perkara duniawiyah. Kenapa? War risalatu ruhul alam wan nuruhu wa hayatuhu. Karena risalah Rasul ini adalah ruhnya alam, cahaya dan kehidupannya. Fa ayyu salahin lil alam idza adimar ruhu wal hayatu wan nur, maka kebaikan apa lagi yang ada di alam ini kalau sudah kehilangan ruhnya, kalau sudah kehilangan kehidupannya, kalau sudah kehilangan cahayanya. Maka enggak ada kemaslahatan di alam ini kalau sudah enggak ada ruhnya, enggak ada kehidupan, enggak ada cahaya. Isinya adalah kegelapan, kematian. Wad dunya mudlimatun mal'unah illa ma talat alihi samsur risalah. Sementara dunia itu gelap tercela, terlaknat, kecuali yang disinari oleh mentari risalah. Wa kadzalikal abdu fi dzulmatin wa huwa minal amwat, maka demikian juga seorang hamba berada dalam kegelapan, dianggap termasuk bangkai, mayat-mayat, kecuali kalau dirinya tersinari oleh mentari risalah. Aw man kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nura yamsi bihi bin nas kama mathaluhu fid dhulumat laysa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya itu mati, dianggap mayit, kemudian kami menghidupkannya, dan kami menjadikan baginya cahaya yang dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia. Kaman mataluhu fid dulumati laisa biharijin minha. Apakah sama permisalannya dengan orang-orang yang berada dalam kegelapan yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut? Maka seorang hamba yang enggak mengerti risalah itu seperti mayat hidup. Enggak ada maslahatnya. Enggak ada faedahnya. Enggak ada manfaatnya. Karena enggak memiliki ruh, enggak memiliki kehidupan, enggak memiliki cahaya. Maka demikian sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman tadinya dia seperti mayit hidup, ada dalam gelapnya kebodohan. Kemudian Allah hidupkan dia dengan roh risalah, dengan cahaya iman. Sehingga dengan roh risalah, rohnya risalah, dengan as-sunnah dan dengan cahaya iman, dia memiliki lentera untuk berjalan di tengah-tengah manusia. Risalah Allah, risalah Rasulnya dinamakan oleh Allah dengan ruh. Namanya ruh, ini adalah kehidupan kita. Kalau seseorang kehilangan ruh, berarti dia kehilangan kehidupannya. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina, kata Allah. Demikian kami wahyukan padamu ruh dari urusan kami, yang dulunya kamu enggak ngerti apa itu Alkitab, apa itu iman, kamu enggak tahu. Akan tetapi kami jadikan dia sebagai cahaya yang dengannya kami memberikan petunjuk pada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Maka di sini Allah sebutkan dua hal penting yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Ruhu wan nur. Roh dan cahaya. Roh adalah kehidupan. Wan nur cahaya ilmu. Maka seorang ketika kehilangan roh, berarti kehilangan kehidupannya, kehilangan cahaya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kebutuhan hamba kepada risalah ini jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap segala sesuatu. Bahkan butuhnya kita untuk mengkaji sunnah Nabi, untuk mengilmui sunnah Nabi, mengerti tentang risalah ini, jauh melebihi kebutuhan orang sakit pada dokter. Orang kalau sakit ini butuh pada berobat ya. Coba antum perhatikan, setiap lewat di dokter-dokter spesialis ini antri kan. Kenapa? Mereka butuh obat. Antum coba cek rumah sakit sekarang penuh kan, butuh pada obat. Menunjukkan kebutuhan mereka itu sangat. Namun kebutuhan kita kepada sunnah Nabi, kepada risalah Rasul, ini melebihi kebutuhan orang-orang yang sakit pada dokter. Kenapa? Kemungkinan terakhir, kalau seorang yang sakit itu tidak mendapatkan pengobatan dari seorang dokter, paling mautul abdan, kematian jasadnya, itu finishnya. Adapun kalau seorang hamba dia tidak menggapai nurur risalah, tidak mendapatkan kehidupan risalah, enggak ngerti as-sunnah, enggak ngerti syariat Islam, maka matilah hatinya dengan sebenar-benar kematian. kematian yang tidak ada harapan kehidupan bersamanya selama-lamanya. Dia akan celaka dengan sebenar-benar kecelakaan yang tidak ada kebahagiaan lagi selama-lamanya. Ini perkara yang penting. Ini barometer, tolok ukur yang harus dijadikan standar oleh setiap hamba dalam upaya dia menjalani kehidupan ini. Ini standarnya. Nah, bukan perkara duniawiyah, bukan jah kedudukan, bukan jabatan, bukan riasah kepemimpinan, bukan. Tapi ilmu birrisalatir rasul, mengilmui risalah rasul. Ini perkara yang penting. Kalau kita kehilangan ini, maka hati kita yang akan mati. Kematian hati kita itu jauh lebih besar daripada kematian badan kita. Karena kematian hati itu setelahnya enggak ada harapan kehidupan abadan selama-lamanya. Dia akan celaka dengan kecelakaan yang tidak ada harapan lagi terhadap kebahagiaan abadan selama-lamanya. Maka kata Syekhul Islam rahimahullah, fala falaha illa bittiba'ir rasul. Enggak ada kebahagiaan kecuali dengan mengikuti rasul. Fa innallaha khassa bil falah adba'ahul mu'minin wa ansarahu. Karena Allah mengkhususkan keberuntungan itu hanya kepada para pengikut beliau yang beriman dan kepada para penolong beliau, termasuk penolong sunnah-sunnah beliau. Kama qala ta'ala, falladzina amanu bihi wa azarruhu wa nasarruhu wattaba'u nuralladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang mereka beriman dengan beliau, mereka mengagungkan beliau, mereka menolong beliau, dan mereka mengikuti cahaya yang diturunkan oleh Allah bersama beliau, merekalah humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Berarti la mufliha illahum, enggak ada yang beruntung kecuali mereka. Yang beriman dengan rasul, yang mengagungkan rasul, yang menolong rasul, yang mengikuti sunnah rasul alaihi salatu wasallam. Kama qala ta'ala, seperti juga firman Allah ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dalam ayat berikutnya insyaallah nanti. Wa ulaika humul muflihun, ayat yang ke-104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka hendaknya ada sebagian di antara kalian umat yang mereka mengajak kepada kebajikan, memerintahkan pada perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Maka dikhususkan keberuntungan bagi mereka, sebagaimana dikhususkan bagi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman dengan yang gaib, menegakkan sholat, berinfak dengan apa yang Allah telah rizkikan pada mereka, dan mengimani apa yang telah Allah turunkan pada rasulnya dan apa yang diturunkan pada para nabi dan rasul sebelumnya. Mereka mengimani perkara-perkara akhirat, maka mereka dikhususkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang beruntung. Maka diketahui dengan ini bahwasanya al-huda wal falah, petunjuk dan keberuntungan, dairun haula rub'ir risalah wujudan wa adaman. Jadi petunjuk dan keberuntungan seorang itu, ini hanya berporos di poros risalah. Ada tidaknya itu hanya ini standarnya. Kalau orang itu ngerti risalah rasul, ngerti sunnah rasul, berarti petunjuk dan keberuntungan itu akan bersama dia. Tapi kalau risalah Rasul ini hilang dari dirinya, maka hilang pula al-huda wal-falah, keberuntungan dan juga petunjuk itu akan hilang darinya. Maka ayat ini memberikan faedah kepada kita tentang kewajiban i'tisam bil kitab was sunnah karena pentingnya perkara tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam sebagaimana yang kita kaji bersama tadi, ini kaidah yang nafiah, kaidah yang benar-benar bermanfaat dalam kehidupan seorang hamba. Ini akan menjadi motivator terbesar bagi kita untuk ada semangat bagi kita untuk i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasul alaihi salatu wasalam. Kenapa? Ternyata al-huda wal falah itu berputar di antara dua perkara ini, wujudan wa adaman. Kalau ada, berarti kita menggapai petunjuk dan keberuntungan. Kalau ini enggak ada pada diri kita, berarti kita pun kehilangan petunjuk dan kehilangan keberuntungan. Waliyadubillah. Ini yang bisa kita kaji bersama, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.